Selamat ulang tahun guru Habib Abdul Qadir. Semoga barokah darimu kan tetap mengalir. Selamat ulang tahun guru Habib Abdul Qadir. Semoga barokah darimu tetap mengalir. Selamat semangat dakwahmu takkan pernah luntur.